rasa hati tanpamu di sisiku. Pernah kau ucapkan sumpah dan janjimu pada dan sayangmu hanyalah buatku. Takdir menentukan perpisahan kita, walaupun pahit terpaksa ku telan jual. Hati tanpamu di